Oke, haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan, sekali lagi kita dapat gabung di dalam ibadah online Indonesian Service. Oke, sudah ini minggu terakhir dalam bulan November. Saya bersyukur kita dapat mengadakan ibadah online ini dengan baik, lancar. Dan saya percaya kita semua diberkati dengan firman Tuhan yang disampaikan sepanjang bulan November ini. Ya, topik pengajaran firman Tuhan kita sepanjang bulan November yaitu pengharapan, pengharapan di dalam Tuhan. Dan kalau minggu pertama, kalau masih ingat pengajaran yang disampaikan oleh Pastor Beng, yaitu pengharapan di dalam Kristus. Pastinya selepas itu di dalam minggu kedua, arti pengharapan dalam Kristus, dan seterusnya minggu lepas saudara kita Ronald menyampaikan firman pengajaran tentang pengharapan yang tidak mengecewakan. Haleluya. Saya percaya kita semua diberkati dengan firman Tuhan yang kita dengar, yang kita pelajari sepanjang bulan November ini. Ya, haleluya. Firman Tuhan itu adalah firman yang benar. Firman Tuhan itu adalah makanan rohani kita yang membuatkan kita terasa kuat dan teguh dalam Tuhan Yesus. Amen. Haleluya. Oke, pada sore hari ini, malam hari ini, siang hari ini, kita mau sekali lagi belajar tentang firman Tuhan ini yang saya berikan topiknya. Pengharapan orang percaya. Pengharapan orang percaya. Satu ayat daripada Roma pasal 8 ayat 21. Tajuk besar daripada pembacaan daripada Roma itu ialah pengharapan anak-anak Tuhan. Tapi ayat ini, satu ayat ini saya ambil, yaitu yang dikatakan daripada ayat 21. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan, kebinasaan, dan masuk ke dalam kemerdekaan, kemuliaan anak-anak Allah. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Setiap orang, setiap kita pasti mempunyai pengharapan tersendiri di dalam hidup kita. Ya, pengharapan itu biasanya berupa satu keadaan hidup yang lebih baik lagi daripada saat ini. Jadi kalau kita tidak mempunyai pengharapan, orang itu menjalani hidupnya tanpa semangat. Siapa di antara kita yang tidak ingin menjadi sukses dan mempunyai masa depan yang cerah? Itulah sebabnya kita mulai merancang atau merencanakan segala sesuatunya agar yang kita harapkan itu menjadi kenyataan. Contoh sebagai orang tua, yaitu ini contoh yang paling dekat. Sebagai orang tua kita pasti memiliki pengharapan yang besar terhadap anak-anak kita. Supaya mereka sukses di dalam studi, di dalam career mereka. Begitu juga dengan mungkin kalau bagi orang-orang muda, mungkin mereka mempunyai harapan-harapan di dalam hidupnya, seperti mempunyai pekerjaan yang baik, mempunyai rumah sendiri, dan mempunyai mobil yang besar, serta memiliki pasangan hidup yang sesuai di dalam kehidupan mereka. Itu adalah gambaran, tapi ini adalah gambaran pengharapan semua orang selama hidup di dunia ini. Tapi sebenarnya kehidupan di dunia ini seperti yang kita ketahui adalah sementara saja, tidak kekal. Maka dari itu adalah bijak bagi kita sebagai orang percaya untuk melihat pengharapan dari sudut pandang yang benar, yaitu sudut pandang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Alkitab mencatat bahwa tujuan dari iman itu sesungguhnya adalah keselamatan jiwa. Dan itulah yang dikatakan daripada 1 Petrus ayat 1, pasal 1 ayat 9. 1 Petrus pasal 1 ayat 9 mengatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jadi, kita yang telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus telah memiliki kepastian keselamatan dan kehidupan yang kekal. Dan hal ini seharusnya menjadi pengharapan yang kokoh. Pengharapan yang kokoh bagi kita untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Karena itu, kita tidak perlu takut dan khawatir dalam hidup ini. Masalah penderitaan, tantangan, cobaan hidup, hendaknya kita tidak membuat kita menyerah dan putus asa. Tapi justru kita harus tetap taat dan mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Seperti yang dikatakan daripada Filipi pasal 2 ayat 12. Mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Karena penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebagai apa? Seperti mana yang dikatakan di dalam Roma pasal 8 ayat 18. Kalau kita melihat daripada ayat itu, dikatakan bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Haleluya. Jadi memiliki pengharapan tanpa disertai dengan dasar yang kuat tidak akan berarti apa-apa. Dasar dari pengharapan itu adalah iman. Yang mana dengan jelas dikatakan bahwa iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Ini dikatakan dalam Roma 10 ayat 17. Firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi, firman Tuhan hari ini menjelaskan bahwa tanpa benih firman yang tertanam tidak akan pernah ada pertumbuhan iman dan buah yang dihasilkan dalam kehidupan kita. Karena pengharapan itu timbul dari iman. Maka kita harus membuat keputusan untuk hidup. Ambil keputusan atau buat keputusan untuk hidup dalam firman. Dalam segala aspek kehidupan kita. Artinya rela untuk taat dan menyesuaikan hidup kita dengan firman Tuhan. Haleluya. Oleh itu iman dan pengharapan merupakan suatu kesatuan. Satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ianya saling berkaitan. Saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Satu sama lain. Iman berarti percaya kepada Tuhan. Amen. Iman berarti percaya kepada Tuhan dan firman-Nya. Sedangkan pengharapan berarti menantikan jawaban. Menantikan jawaban dan pertolongan dari Tuhan dengan tekun dan sabar. Pengharapan inilah yang mendorong kita. Pengharapan inilah yang mendorong kita untuk terus-menerus berhubungan dengan Tuhan. Berhubungan dengan Tuhan siang dan malam. Melalui doa kita, melalui pembelajaran kita daripada firman Tuhan. Semakin kita tinggal tetap di dalam firman Tuhan, semakin kita mengetahui kebenarannya. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Oke. Okay? Saya percaya kita memahami akan hal ini. Kebenaran firman Tuhan itu memerdekakan kita. Firman Tuhan bukanlah seperti sebuah cerita fiction yang apabila habis dibaca satu atau dua kali kita letakkan atau simpan bukunya itu. Tapi firman Tuhan itu hidup. Firman Tuhan itu hidup dan berkuasa mengubah hidup kita. Oleh karena itu, kita harus bertekun. Oke, bertekun di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan itu. Karena firman Tuhan itu memberi kita hikmat. Oke. Tanpa firman Tuhan, kita tidak akan mempunyai hikmat. Tapi firman Tuhan itulah yang akan memberikan hikmat kepada kita, menuntun kita kepada keselamatan, membawa kita kepada keberhasilan. Dan demikianlah firman apa yang dikatakan dalam satu firman Tuhan daripada Yesaya pasal 55 ayat 11. Kalau kamu melihat firman Tuhan ini, Yesaya 55 ayat 11, dikatakan di sana, demikianlah firmanku yang keluar daripada mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kuserahkan kepadanya. Haleluya. Firman Tuhan itu adalah benar. Apa yang keluar daripadanya tidak akan kembali kepadanya dengan sia-sia. Tapi dia akan melaksanakannya. Oke. Okay? Haleluya. Oke, okay, jemaat yang terkasih, daripada kebenaran ini kita bisa atau kita boleh mengerti bahwa pengharapan orang percaya sesungguhnya bukanlah semata-mata hanya persoalan kebutuhan jasmani, tetapi lebih daripada itu yaitu keselamatan jiwa kita di kekekalan nanti. Oke, okay. Ini adalah satu kekuatan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, bahwa apabila kita berharap sepenuhnya di dalam Tuhan, ada janji yang pasti Tuhan berikan kepada kita, bahwa keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah pasti. Oke, okay. Itu adalah satu hal yang sangat indah bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Oke, okay. Pengharapan kita sebagai orang-orang yang percaya hanyalah di dalam Tuhan Yesus. Oke, okay. Banyak hal di dalam dunia ini yang coba membuatkan kita melihat ataupun memikirkan bahwa kalau kita berharap akan hal tersebut, contoh kekuatan kita sendiri, kepintaran kita sendiri. Tapi sebenarnya hanya pengharapan di dalam Tuhan saja yang membuatkan kita dapat menempuh setiap cobaan ataupun tantangan di dalam kehidupan pada saat ini. Ya, terutama pada saat ini kita masih lagi berhadapan dengan pandemi COVID-19. Okay. Kalau kita melihat hal ini dan kita mau berharap supaya ada jalan penyelesaian, oke, okay? Ada akan datang vaksin yang dapat mengalahkan ataupun menyembuhkan penyakit ini. Itu yang kebanyakan orang berharap pada saat ini. Tetapi sebenarnya satu pengharapan yang teguh, yang benar, hanyalah di dalam Tuhan Yesus. Oke, okay? Sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, itu adalah harapan kita. Okay? Percaya sungguh hanya di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, sharing saya untuk sore hari ini tidak panjang, hanya setakat ini. Dan saya percaya kita semua mempunyai satu harapan yang sungguh dari Tuhan, bahwa pengharapan kita, mari kita terus fokuskan, mari kita terus terus mengingat bahwa hanya di dalam Tuhan Yesus pengharapan itu adalah pasti bagi kita sebagai orang-orang yang percaya, sebagai orang anak-anak Tuhan. Haleluya. Oke, sampai itu firman Tuhan sharing saya untuk kita pada sore hari ini. Tuhan berkati. Haleluya. Serahkan pada Pastor Ben. Haleluya. Puji nama Tuhan. Terima kasih Jack untuk firman Tuhannya. Iman, pengharapan, kasih kita di dalam Kristus seperti kita masuk ke dalam perahu kehidupan. Ketika kita masuk, ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Raja dan Juru Selamat pribadi, kita mendapat iman di dalam Kristus. Itu seakan-akan kita mengundang Kristus masuk dalam perahu kehidupan. Jadi di perahu itu ada Kristus bersama kita. Dalam perjalanannya kita tahu, walaupun ada Kristus, kita tahu ada di dalam perahu kehidupan, kita bisa takut, kita bisa lemah. Right? Karena itu kita perlu melatih otot iman kita. Ya, jadi firman Tuhan, iman itu percaya apa yang tidak kelihatan. Ya kan? Perlu melatih. Nah, demikian juga pengharapan itu seperti jangkarnya ketika di dalam perahu itu. Karena perahu itu pada dasarnya di kita undang Kristus masuk dalam perahu hidupan, kehidupan kita, perahu itu dibuat sebagai barang kendaraan untuk menuju ke suatu tujuan. Tuhan Yesus bilang, "Pergilah ke ujung danau itu kepada murid-muridnya." Ada tujuannya, perahu itu dibuat untuk berlayar. Bulan depan kita akan masuk ke dalam hembusan angin yang membuat perahu kita berjalan, yaitu kasih Kristus. Roma 5 ayat 3 sampai 8 itu menjelaskan bagaimana pengharapan itu timbul dari karakter. Karakter itu timbul dari ketekunan. Ketekunan itu timbul dari penderitaan. Ya. Nah, ketika kita mengalami penderitaan itu seperti kayak perahu kita itu either enggak ada angin, enggak bisa berlayar misalnya, berasa kering, kok Tuhan enggak mengasihi aku. Kita perlu jangkar pengharapan itu tetap hidup supaya perahu itu enggak, kalau perahu enggak ada jangkarnya, perahu itu akan ngikutin aliran ombak, terhanyut. Itu seperti kayak kehidupan kita terhanyut oleh keadaan dunia. Ya kan, di mana itu tidak baik, kita tahu secara moral dunia sudah semakin parah, ya kan, kebebasan seksualitas, kebebasan membeli jenis kelamin yang bisa dirubah-rubah, pernikahan sesama jenis, ya. Jangkar itu membuat kita tidak terhanyut, tapi jangkar itu juga yang memastikan ketika kita naik dalam suatu perjalanan, ketika kita mengalami gangguan atau tantangan hidup, jangkar itu membuat kita tidak terombang-ambing, ya, termainkan oleh ombak. Puji nama Tuhan, pengharapan pun perlu dilatih, ya, belajar mengharap kepada Kristus. Tapi satu hal yang Tuhan Yesus katakan, firman Tuhan mengatakan bahwa pengharapan di dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Dikatakan dalam bahasa Inggris versi yang lainnya, pengharapan di dalam Kristus tidak akan membuat engkau malu. Salah satu artinya. Ya. Nah, apa artinya itu? Karena kasih Kristus itu besar adanya dalam kehidupan kita, kita nggak akan dipermalukan. Ya kan? Tuhan akan mengangkat mereka yang menaruh pengharapan hanya kepada Kristus. Puji nama Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita, kita mengakhiri ajaran pengharapan di dalam Kristus sepanjang bulan November. Kita akan memasuki masa Natal di bulan Desember. Kita akan belajar tentang kasih Kristus yang membawa Kristus mati di kayu salib buat kita supaya kita bisa hidup selama-lamanya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, kami ucap syukur Tuhan kalau hari ini kami boleh mendapatkan firman-Mu dari seorang hamba-Mu Tuhan yang setia Tuhan. Pak Jekyol Tuhan, kami ucap syukur Tuhan Kau telah mengurapi setiap ucapan firman-Nya yang keluar Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan, pengharapan di dalam Kristus adalah pengharapan yang tidak akan mengecewakan dan tidak akan mempermalukan kami. Karena Engkau akan melihat semuanya itu indah pada waktunya. Ketika kasih-Mu itu menjadi kenyataan atas jawaban dari setiap pengharapan kami. Bapa, firman-Mu ya dan amin. Dan kami klaim apa yang kami dengar akan membangkitkan iman kami. Menguatkan pengharapan kami. Sehingga ketika kasih surgawi yang turun dari Roh Kudus itu bisa menghembus kami menuju rancangan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sampai tujuannya Tuhan. Kami mau terlatih dalam iman, pengharapan, dan kasih kami di dalam Kristus. Karena ketika Tuhan Yesus datang, kami siap melayani bersama-sama Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua umat yang percaya katakan, amin. Amin. Amin. Amin. Shalom. Haleluya. Haleluya. Shalom, Pak Awi.